Ketika dikerjakan itu akan menjadi penyebab timbulnya berbagai macam bentuk bencana dan hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana taat kepada Allah itu juga merupakan sebab mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa ihsanul 'abdi al-'amala sababun li ihsanillah. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan amalan yang baik, taat kepada Allah, amalan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini juga merupakan sebab Allah akan berbuat baik kepadanya. Allah akan membalas kebaikan kepadanya. Ini kaidah muhim bagi kita. Dari sekian ayat, wallah, bagaimana Allah memberikan kenikmatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Pemanya takillah yaj'al min amri yusra. Pada perintah kepada Allah pada kita urusan dia saja. Pemanya takillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Pada perintah kepada Allah, maka Allah akan jadi jalan keluar dari kehidupan dia dan itu yang dia akan jadi sangka. Nah, surga adalah wa'iddat lil muttaqin. Allah berkata untuk orang yang bertakwa, terus banyak dia. Inna akumatul Allah bila akum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kerajaan Allah, insya Allah, ia akan bertakwa. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah kemuliaan, kebaikan yang Allah berikan kepada siapapun dari kami yang bertakwa kepada Allah, yang berbuat baik, ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu dari bagian ayat. Kemudian ayat berikutnya, artinya telah ditambahi yang pertemuan yang lalu. Waqad akhbarallahu Subhanahu wa Ta'ala bima akhbara bihi ahla sayyidat min al-umam kaqawmi Nuhin wa 'Adin wa Thamud وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا وأخبر بما سيعاقبه به في الآخرة سيعاقبه به في الآخرة Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kemaksiatan-kemaksiatan yang dijalani tadi itu oleh manusia akan menjadi sebab penistaan, bencana, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekhul Islam melanjutkan, sungguh Allah telah mengabarkan Subhanahu wa Ta'ala dalam di mana Allah berfirman di Al-Qur'an Al-Karim apa yang Allah telah lakukan kepada mereka orang-orang yang berbuat jelek, hukuman yang Allah berikan, yang Allah timpakan kepada orang-orang para pelaku maksiat dari umat-umat terdahulu. Kaum yang dituduh diapakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dulu. Di dunia dulu kan gelap. Nah, kalau Samud, kaum Nabi Lut, Ashabul Madian, kaum Fir'aun, semua itu orang sukses dunia. Ini tanpa Allah. Dan juga mengatakan bahwa mereka pun juga akan disiksa di akhirat. Dampak negatif, dampak keburukan dan kejelekan ketika mereka bermaksud kepada Allah, rajin bermaksud kepada dunia ini, ini. Bukan kepada dunia, Allah berikan kepada mereka sukses. Sampai kepada akhirat kelak. Dan itu dia akan berdampak kuat. Walihada qala mu'min ahli yakun. Oleh karena itu berkata orang mukmin yang ada pada kaumnya Fir'aun, dia mukmin. Ya qawmi inni akhafu alaikum mithla yawmil ahzab. Di surah ini Rabbil Surah itu nama lain surat apa? Apa? Mukmin. Surat Al-Qur'an itu nama lain surat dalam surat Mukmin. Surat Al-Qur'an. Wahai kaumku, aku khawatir kalian ditimpakan oleh Allah sebagaimana yaitu yaumul ahzab. Di hari itu adalah hari mereka bersatu dengan waktu milik untuk menyerang kaum muslimin. Nanti akan dibahas hikmah tetap sudah mitra dari kaum itu. Aku khawatir kalian akan ditimpakan oleh Allah seperti kaum Nabi Nuh. Dan aku khawatir kalian ditimpakan Allah seperti kamu kaumnya Ad dan orang-orang yang sama mereka. Wallahu yuridu dzulman lil ibad, Allah sama sekali tidak menginginkan usul berbuat zalim kepada hamba. Wa ya qawmi inni akhafu alaikum yawma tanan. Wahai kaumku, aku khawatir kepada kalian ditimpakan oleh Allah di hari yang saya memanggil dan dimaksa maupun di hari kiamat nanti. Satu dengan yang lain. Nah, memanggil dulu yang telah menurut pada yang baik dan terus jangan dibahas maksudnya. Ya Allah tuwalluna mudbirina malakum min ghaibin asim. Yaitu hari ketika mereka lari ke belakang, yang mana kalian sudah tidak ada lagi pembela yang tolong yang berada di sana. Waman yudhillahu ma'alam minha. Siapa saja yang diinfakkan oleh Allah, maka tidak akan mungkin ada satu pun yang bisa menghindari. Ikhwati bijin, a'adzallahu wa'alaikum. dari ayat ini sungguh luar biasa. Sebagai cambuk bagi kita dan pelajaran penting bagi kita untuk benar-benar kita senantiasa waspada, berhati-hati, jangan bermudah-mudahan terhadap maksiat apapun dan kecil apapun bentuknya. Kalaupun Allah Subhanahu wa Taala menurunkan azab di dunia dan mau dibilangin balik ketika dia berbelanja di akhirat. Kemudian kata Rasul Rasulullah disebutkan di ayat yang disebutkan di awal ayat waqallani aman. Jadi sebelum ayat ini, Fir'aun menyatakan kepada kaumnya agar supaya kaumnya itu tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Sampai dia menyatakan rumah jila adina rasa. Aku tidak akan memberikan petunjuk kepada kalian dan akan tidak akan memberikan pengarah kepada kalian kecuali jalan petunjuk kepada kalian. Ya. Dan aku tidak akan memberikan suatu pandangan, keyakinan. Nah, kecuali kebenaran. Yang diinginkan Fir'aun agar menjadi Fir'aun begitu. Dalam keadaan pasti bahwa Nabi Musa adalah yang membawa menjelaskan kepada Allah kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Taala itu perkara yang pasti. Dan itu enggak mungkin mustahil sudah. Nah. Begitu. Makanya kata saya, kata saya, fa inna hadha qawlun bil haqq. Ini merupakan permusuhan balik ke fakta. Nah, kalau seandainya seperti di sini ada kalimat yang masya Allah sekali terkumpul. Falatan alhum bin tibaihi tibaan mujahadan ala kufrihi wa dhalalihi lakana syarru ahwan. Ini apa? Nah, kedalaman ilmu sa'adullahullah guna para makhluk di hadapan Allah. Apa kata beliau? Rahimahullah. Kalau ini fitur ini Fir'aun itu memerintah kepada kaumnya sekedar mengikuti perintah Nabi itu saja. Perintah itu bukan perintah itu hanya ikuti Ayolah, itu perempuan anak. Ayolah, itu kesatuan anak. Saat ini itu kan? Kata beliau, laha masyarakat. Nikah kejelekannya lebih dulu. Kejelekannya lebih ringan. Penyimpangannya lebih ringan. Kedustaannya lebih ringan. Walakinnahu amarun bittiba'in din wa za'ama bittiba'in ittiba'al haq. Ini yang harus kita kompetensi para pilih dan para. Kita harus melihat, membuka sesuatu yang berlaku dalam masyarakat. Tapi fikrohnya, keyakinannya ini, dan caranya. Namun kalau dipanggil mereka menyeru, mengajak kaumnya itu untuk mengikuti kesempatan yang berlaku dalam Firaun juga meyakini zaman dalam menduga mereka zaman di mana ikhtar. Nah, mungkin dari keyakinan bahwa dengan mengikuti Firaun itu berhasil mengikuti Allah. Ini letak paling sesatnya dan keburukan yang terburuk ketika keburukan dan keburukan dia ini Allah. Kepo di sini, kalau dari kalau di sini orang tidak berdoa, tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Tuhan, berarti mengikuti apa? Oleh karena itu, Allah mengutip Tuhan, Allah, Nafasan Allah, Sufyan Thawriyullah, Al-Bid'atu Ahabu ila Iblis, minal Maksiyati. وَالْمَحْجِيَةُ يُضَارُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لَا يُضَارُ مِنْهَا. Bahwa kebidaan jauh lebih disukai oleh Iblis ketimbang kemaksiatan. Kalau orang berbuat maksiat, sangat mungkin dia berubah. Kenapa? Karena dia tahu, dia yakin itu maksiat. Gak ada orang yang sehat-sehat yang dikatakan mencuri itu masya Allah sesuai dengan syariat. Gak ada. Serendah ilmu agama muslim akan mencuri dia salah selek buruk juga. Serendah rendahnya. Masya Allah ini itu betul-betul sesuai dengan sunnah. Gak ada. Kalau hukum orang itu betul-betul syarif saja. Selendang dari dunia dia itu syarif. Jadi tak. Orang yang berhutang. Apa yang dia ini? Di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Sehingga dibela. Didukung. Didarakung. Dengan meyakini itu hak. Dengan meyakini itu sunnah. Mana yang lebih mungkin bertobat kepada Allah? Mana yang lebih mungkin bertobat kepada Allah? Pelaku maksiat atau pelaku bid'ah? Ia jelas jawabannya pelaku bid'ah yang lebih mungkin bertobat kepada Allah daripada pelaku maksiat. Jelas lebih mungkin bertobat kepada Allah daripada pelaku bid'ah. Kenapa? Karena pelaku maksiat yakin mengetahui kenyataan itu semua. Itu di sini. Kalau tidak, dia itu benar. Maka Iblis tidak suka kepada kami. Makanya waktu mengatakan inna Allah hajar, Iblis hajar, saudara an kulli sahibi bid'atin hatta yata. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobat dari orang bid'ah. Sampai dan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka beriman dan tidak sekarang itu? Kafalnya mengajaknya ruh. Dia kata di sana dia terus, terus. Nah, apa ada dari mereka tindakan? Alhamdulillah, saya berobat dari sunnah ini. Yang kita ini dengan sekian ini sunnah. Kita tahu apa boleh kebenaran. Yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga yakin dikaitu adalah pesat baru dia berobat. Ya, tapi kan terus tiga. Di poin di Al-Azhar wa'alaikumullah. Nah, kemudian wa'alaikumullah. Dan ada dari yang beriman di komentar tersebut yang betul-betul dia terus mendapai kaumnya. Bukan orang mendapatkan kaum ini. Walaupun ini sudah hadirin. Menyidai kita tidak punya apa agar berpindah. Sebagaimana keadaannya Allah silallah. La yadzaluna yadzaluna ila rabbihim. Senantiasa berjalan kepada mereka. Nah, dan terus, nah, tidak berhenti mendekat Allah. Ya Allah, inni akhafu 'alaikum mithla yawmil ahsan. Wahai kaumku, aku khawatir kalian ditimpakan oleh Allah sebagaimana kaumnya yaum akhir. Siapa itu? Yaitu al-umam al-mukaddimin. Umat yang mustahil dan Allah dan Rasulullah. Alladzina ba'adzalu ala al-yadim. Wa tamaru ala al-ahwajib al-ahwajib. Yaitu kaum mereka yang ba'adzalu. Berkelompok-kelompok bersatu bersekongkol berkelompok itu. Nah. Untuk mendapatkan dari mereka dan menyisihinya. Semua bagian apa? Nah, kemudian orang yang mencintai dari kalangan di komunitas itu ternyata kan juga mereka. Minta ada di kolimu juga seperti kondisi yang kamu menerima. Wah, di dalam kamu di dalam kamu bahu dan kamu ada sama mereka. Nah, itu apa? Agar mereka, nah itu ada itu, filmu lima tadi. Kau nabi, no. Kamu dan orang mereka bersama mereka ini adalah mereka biasa kubur dan biasa mendustakan ayat Allah dan mendustakan nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah hukum mereka dengan perubahan hukuman yang diberikan di dunia ini sebelum akhir nanti. Allah menghukum mereka di tiga. Akibatlah mereka yang hukum di dunia itu. Mereka ini. Dan Allah akan menghukumkan dengan sebelum akhir nanti. Bayu adikku bila tidak dihukum. Walau tidak mereka dihukum. Tapi dia orang ini kerana kerana dia orang yang banyak tak kerana kerana tak kerana Allah menghukum agar dia. Nah, walau nama Allah menghukum agar berubah ke dunia dia, Allah menghukum berubah kepada dia. Ketika memberikan kepada mereka menakut-nakuti dengan mengancam dengan hukuman di dunia itu, maka Allah pun juga mengancam dengan hukuman di akhirat kelak. Ya Allah, ya Allah, ini aku kuaib di umat sana. Wahai Allah, aku khawatir pada hari nanti menimpa diri kalian di hari saling manggil memanggil hari kiamat. Sebagai takut musik terlihat ketika maksa orang yang telah kalah mundur pada selamat Saat menyatakan ayat dia mengingat nabi Anujan awal ketika Anujan mengambil Anujan. Nah, apa kiranya Anujan kejadna malah ada nama akon sungguh apa yang dari kepada kami itu benar. Kata Anujan kepada Anujan. Wanahar Anujan. أصحاب الجنة أن أجيبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين في آية آية المسلمين ونادى أصحاب النار فأخذوا النار memanggil kepada penghuni neraka agar supaya mereka diberi air dan diberi rezeki. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Kata Allah, kalau jenak, maka kalau jenak, kalau inilah orang yang mahu orang ini bawa kerakan, minuman-minuman kalau jenak dan rezeki kalau jenak kepada orang kafir. Nah, dan sebenarnya apa cara yang lain yang dilakukan orang itu semua? Maaf. Kemudian walihada qala yawma mujrim. Ia ketika kalian itu pada pergi menuju kepada Allah. Ma lakum min Allahi min 'aatin. Tidaklah ada pembela Allah bagi kalian. Lalu kutipu tidak ada di dalam kekuatan yang bisa menolak agar Allah bahkan mungkin wala yanzurukum man dunahu min ahadin dan apapun tidak akan bisa ada di dalam kalian sama sekali. Nah, ikhwati fil din a'azakumullah wa man yu'min la tu'minu billah fa barahu min ahadin. Maka barang siapa yang diisahkan oleh Allah tidak tentunya bisa memberi hidayah. Hidayah hakiki itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Layak ada dari orang yang tetap taubat kepada Allah kembali kepada sunnah alhamdulillah. Yang sudah benar sudah dari ahli sunnah lari dari sunnah menjadi orang yang tetap. Ini dilakukan terjadi, ya seperti itu. Gitu. Kalau bahasa kita yang mungkin sederhana, sudah ada enak di ahli sunnah, lari terus, lari terus, lari terus, lari terus, lari terus, lari sudah benar-benar terjadi. Aku bilang tadi. Makanya orang yang pernah di sana ngomong, loh ini. Nah, anak dari situ lari ke alus, loh itu malah dari kepada kesesatan. Senyum ya gitu ngomongnya. Kita mereka bilang, aku masuk. Anak tahu, kita mereka kepada. Aku sesuatu yang suruh, aku sudah bilang, tahu lah, aku ada di situ. Kerontan yang makiat dan yang lain itu, tahu lah. Karena itu aku, ini kan masuk di situ. Gitu ngomongnya. Saya juga bilang, kan gitu. Ya, mungkin orang tak tahu perkumpulan pertolongannya, kesusahannya, ini ada mau berundur. Satu lagi bilang apa? Ketika ditanya siapa sih usaha yang harus rumah? Semua harus rumah kecuali dia. Susah semua harus kerja, kerja. Mau berundur pertolongan ada. Jangan sampai diragu, turut keluarga untuk taklif. Ada? Itu tak usah kamu sebut. Tidak mungkin. Kita tinggalkan yang masuk. Ikhwan biji a'azali wa a'azalamullah wa man yudhilillah ma'alahu min hadhihi al-huda biadillah. Karena hidayah hakiki itu biadillah mutlak. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa idza mana 'abdul huda. Naam. Ini annahu ghairu laqin bin la arahu fala tadila illa bidayati. Masyaallah. Ucapan munafik dari beliau rahimahullah ketika Allah menghalangi hambanya untuk mendapatkan hidayah karena maha ilmunya Allah, maha ilmunya Allah bahwa dia berdekatan tegak budaya, maka jika dia akan tetap akan kopi akan buruk kondisinya dia. Fala sabila ila hidayah di hidayah dan lagi itu berhidayah. Jadi ketika Bapak itu sakit Ikhwan Bidjini A'adzimu Rahimullah. Kalian lagi wa'ala ta'ala kadhalika al-'adzabu wal'adzabu al-akhirati akbar. Dalam surah apa? Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Demikianlah adalah siksaan yang Allah berikan di dunia. Wala adzabul akhirah akbar, dan sungguh azab akhirat itu jauh lebih berat, lebih pedih, lebih berat kondisinya. Di surat At-Taubah juga Allah berikan sanu'adzibuhum marratain summa yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Maka kami akan siksa mereka dua kali, kemudian kami akan kembali ke mereka di azab yang sangat akhir nanti. Ikhwan fillah, a'adzabul Allah masih dalam konteks azab dalam pengaruh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kalau berpandangan dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir di azab keluarganya di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Rasulullah, nah, di dalam ayat ini yaitu surat At-Taubah ayat 101. Namun alamun sekarang dihubung marutain, maka kami akan menghubungi mereka, maka kami akan siksa mereka dua kali. Ma'ruf bahwa azab di dunia wa azab di akhirat. Nah, bahwa azab di dunia dan di akhirat. Wa fi dunia kata Nabi Allah, ma yanharu min al-hawa al-hada. Wa tarah lima yastujibu al-mu'minin min al-fath wal-nasr wa bil akhirati adzabun wa bil akhirah. Ini ihtimal makna tafsir yang pertama. Ada dua kali itu adalah satu azab dunia. Azab jangan membaca bahwa yang ada azab dunia itu harus dihidupkan. Wih, mati kabeh. Dibilang angin topan, dibilang banjir. Kita itu gak biasa. Itu gak biasa. Tapi kesedihan, susah, itu bagian dari azab. Jika kesedihan dan kesusahan itu di atas keberatan, nah, antum tahu seseorang kita tahu ini Alhamdulillah melihat orang mukmin itu berhasil ibadahnya kepada Allah. Nah, berilmu dia tak lupa itu azab. Gitu loh. Azab bagi dia. Gambarnya kalau sekarang itu dia tak lupa pada si kubeh azab bagi dia. Tak lupa pada si azab bagi dia. Walau tak ya Allah, kalau Allah menjadi. Melihat orang-orang yang rajin dalam umat dapat al-haq, dia pun tidak lupa al-haq. Kenapa? Ya, betul. Ya. Walaupun dia puji terhadap kemenangan dia berhubungan orang-orang mukmin. Kata Nabi Rasulullah. Pertolongan yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak lupa al-haq. Ya. Wahai nabi, ada bunga. Wahai sahabat, di atas kaki nabi bilang baik. Ada bunga. Wahai sahabat, jangan sedih-sedih pasal tinggal di sini. Soalnya, wahai kalian yang berada, semoga tuhan yang berada, walaupun walaupun dirimu dan pahamal bisa juga. Makanya azab dua kali itu nanti dia ada Allah tambah Allah lipat gandakan ke sana. Dan itu Allah. Irfan ibn a'adzallahu Allah wa'idu diqadlahu minal azabi adna dunal azabi adna la'alamu yakinan. Surah apa ini? At-Tajadah. Surah At-Tajadah ayat 21 walamziqan ma'hum minal adhabi adna dunal adhabi akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka azab yang lebih ringan, bukan ringan, lebih ringan dari azab yang besar nantinya. Nah, sebenarnya hal itu agar supaya menjadi mereka kembali kepada Allah. Adanya kita di dunia ini tidaklah menjadi wajar kembali kepada Allah. Baik bagi dia maupun bagi orang-orang yang melihatnya. Ini penting. Nah, orang-orang yang melihat akan diadab oleh Allah di atas itu, dia. Nah, kita berdoa si Allah Alhamdulillah dari perbuatan dia ini. Wah, itu sangat mungkin Allah akan menjadikan cepat ulah dia. La'allahu a'ullah a'ladhu mi'ya'ullah jadikmu. Dan dia itu terjadi. Nah, kasihan itu jangan rasa dia lagi mengulang. Nah, walau menjimpan namun minal azad al-adna dunal azad al-adna lalu menjimpan alih walau menjimpan walau menjimpan al-fati al-mukadidin namun menjimpan minal azad al-adna kami akan cicipi mereka, akan kami berikan mereka orang-orang yang fasik yang mukadidin pada sudah itu sebagai hasil dari perbuatan itu siksaan yang lebih ringan, yaitu di alam barzakh. Nah, walaupun para orang min qablu an yamutu, sebelum tinggal di alam ini, hukum dulu Allah tentang mereka. Nah, sebelum tinggal di kasih pelajaran dulu. Ya, sebelum akan ada tinggal sendiri. Nah, imma bi adzabin bi qabli wa ba'di. Nah, imma dengan apa? Dengan dibunuh. Ya, ya. Ketika perang sudah musyrikin, ya. Nah, di adzab bagi dengan musyrikin. Imma ibn Qawm ketika apa ketika dia memang ada supaya terpaksa. Ini, tak ini, pasuk ini, lalu muncul. Ya kan? Nah, karena saudara, kemudian ketika Allah berkata dalam Al-Quran, walau ta'ala idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu baqitu aydihim akhruju ankum al-yawma tujzauna 'adzab. Buat. Nah, surah ini lalu al-Arabnya di ibadat ini, itu menjelang kematiannya. Nah, menjelang kematiannya, kalau kemudian yang bagaimana orang boleh ketika menjelang kematiannya dan malaikat melepaskan tangan-tangannya buat seperti ini, Allah mengampuni kalian. Nah, hal yang ditegakkan siksaan yang sesungguhnya, kemudian disempurnakan dilanjutkan siksaan tersebut di barzakh mereka. Walaupun ayat yang terbilang akan menjadi ada di Allah. Ayat ini juga termasuk dalil tentang adanya abad tujuh. Jadi di dalam sebuah hari perpantasan dari sekian bacaan. Nah, dari sisi ayat pasti terbatas yang Allah ada pada ayat itu. Dari hadis pasti karena Rasul berlindung kepada Allah. Nah, yang bukan dari sisi pun ada di komplit. Dari sisi apa masalah hadis salam yang benar kata ilmu. Ini kan ada, memang ada sesat. Kan Allah berlindung kepada Allah. Karena Allah mengakum pengkutus Allah, itu sudah hari. Makanya kata Syekh Al-Ban rahimahullah, itu sudah hari itu muqtadiratun jubun. Muqtadiratun jubun. Muqtadiratun jubun. Aku lahir kok. Suka yang sudah hari itu suka hari itu kok hari. Dan akal itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dibilang manusia. Dan ekor, kalau kita mengatakan dulu si Allah positif, enggak mengatakan. Subhanallah. Hanya orang masyarakat yang dibelakang dia dan yang membelanya dan yang tetap berada pada jalannya sampai mati. Allah tidak pernah mau diutus secara manusia. manusia jadilah alam satu. Allah ya semua alam semua semuanya kita atur. Jadi itu kita ditempuh. Ditempuh. Benar pun ngomong. Bahwasannya kemudian itu harus sunnah ketika ditanya itu harus sunnah. Kita masukkan, tidak benar kan? Kita kenapa kalau kita berpendak atau berpikir itu? Benar kan? Iya, kenapa kok? Tidak lima jenis itu sunnah. Benar, mungkin. Kita. Tidak. Itu kan sunnah ini. Partai yang akan disahkan untuk hari ini. Surat ini tertukar. Tertukar itu mana? Ya. Surat tertukar. Ayat berapa? 10. Fartekib yawma atistamahu jidukal mubin yabshin yabshan nasa. Fartekib intel tunggu sihimun ada tunggu akan ada saya akan menggantar mereka fa'innahu taqqobubah wa'ana awam dan sungguh terdekat sekali tiba waktunya akan bersama mereka yaitu ketika langit membawa kata yang nyata yang melukuh manusia. Ayatul Zaidah Bukhara Walqallam Hada Ahadul Alim. Ketika mereka dimuji Tuhan apa dan katakan kepada mereka ini adalah Ahadul Alim. Hal-hal di sini kata-kata dari Allah Iqbalah Bukhara Bukhara Filmulah ini ada bukan. Fakir dan yang bukan adalah yang bernasa yaitu mungkin ada kubur, kina ada kubur, kapal benar di dalam jenis dia mukian. Walau ada ada bukan ada di dalam mukian, walau ada kalian kalian dari kalian. Berarti dari kalau tafsir dalam bab ini ada yang mengatakan ada yang mengatakan bahwa bukhor awak itu yang meliputi meliputi manusia itu ketika sudah mendekati kepada Allah dan kalau awak yang ini nanti jadi kiamat Allah jadi kepada mereka azab yang pergi dari kiamat mungkin dan kepada nabi-nya untuk menunggu kondisi mereka hari itu. Nah.

berikan kepada mereka hukuman yang keras dan besar, maka sebenarnya kamilah yang bisa menghukum mereka, menjadi orang yang menyiksa mereka. Nah, ini semua ayat tadi yang kita baca, bahwa maksiat ini memiliki akal pengaruh darah yang dikhawatirkan ma'udzubillah jika tidak bertobat kepada Allah berkepanjang menjadi akhirat. Makanya Rasul mengatakan kepada ayat bahwa ia diumum kira dibunuh fa'inna Allah yang menyebabkan atau sama Allah Rasul hati-hati engkau dengan dosa yang dianggap kecil, sepelekan. Karena itu semua nanti akan diminta kepada kejauhan dari Allah SWT. Oleh karenanya maka Bapak-Bapak, kita manusia yang tempat salah dan keliru adalah dari berbuat kepada Allah dan benar-benar sifat hamba orang mukmin itu kata Allah Al-Quran wabil ashalihun yastaghfirun, mereka di waktu sahur waktu malam itu waktu sahur banyak beristighfar kepada Allah SWT. Disebutkan oleh Rasulullah Islam Ibn Ring wa Imanullah walihara yakurullah wa azza wa jalla fi'amati suwari unza ma'aqaba bihi al-khayyat al-dunya wa ma'ahashar lahum bil-akhirah wa fad yakuru fi suwari na'am wa azza al-akhirah faqat iz'adabu al-akhirah a'adham wa qaduha a'adham wa yadzalu qarar wa an yadzalu ma yakuru min al-qarar wa iqaf al-dunya jabra'an. Dan insyaAllah ta'ala akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Artinya maha Allah Allah sikum kalau di dalam fitnah seperti sekarang ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis kebiasaan yang muslim bahwa kita betul-betul menjauh menyelamat diri kita dari fitnah. Nah, untuk menjauhkan diri fitnah badan bilakmal fitanan faqita illa ilmu mu'minin yastih radil mu'minan dan yamsi kafirah dan yamsi mu'minan berlaku kafir jadi'u dinahu bi'arudun minat dunia sekedar kalian tidak masalah ke Rasul badan bilakmal sekedar segera menuju kepada amalan soleh, amalan yang ikhlas kepada Allah dan benar. Dengan apa? Ilmu. Ilmu yang bisa menuntun kita, ilmu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf soleh, yang bisa menuntun kita untuk ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kita sebelum kalian terjerembab dalam fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kalau teman-teman yang masuk ke dalam fitnah syubhat, syahwat bukan masuk ke dalamnya. Tapi orang itu mukmin, suruhnya sudah kafir. Suruh yang dia tadi sudah kafir. Kenapa demikian? Jadi mungkin aku dia Allah mungkin aku dia. Ini juga alamnya dengan kekuatan dari dunia. Maka dengan Assalamualaikum Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ketika mungkin ditanya mana yang lebih afdal orang yang dia mulai dan yang menurut ini kata beliau menurut ini afdal membawa afdal Imam Ahmad al-ilmu maksudnya berapa ilmu la ya'dinuhu syai'un liman sahat diyatuh. Menurut ilmu, ilmu tidak ada yang membandingi keutamaannya sedikit pun, satu apapun. Dari orang yang niat menurut sesuatu, menurut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.